ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا ورسولا. نبئ بإقرأ. Kita telah sampai pada paragraf yang terakhir di halaman yang sama. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa aqsamu umrihi alaihi salatu wassalam, terkait dengan pembagian. Aqsam artinya pembagian, dan terkait dengan pembagian-pembagian umur beliau alaihi salatu wassalam, wa aqwamul muddah, dan terkait pula dengan pembagian masa, allati aqamaha fi hadhihi dunya, yang mana beliau jalani dalam kehidupan dunia ini. Ta'rifuha aidha, maka mengharuskan bagimu untuk mengenalnya juga. Kita dituntut untuk harus tahu seluk beluk yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seseorang akan cinta kepada seseorang tanpa dia mengetahui lebih jauh, lebih rinci bagaimana keadaan sosok yang kita cintai, dan bagaimana seseorang akan mengikuti seorang sosok yang mulia dalam keadaan dia tidak mengetahuinya, dia tidak mengenalnya, atau mungkin mengenalnya sekedar, atau mungkin mengenalnya sebagian saja yang dia tahu. Tidak demikian, maka mengharuskan dia sepantasnya untuk tahu sejelas-jelasnya Nabi Rasul yang diikuti. Bahkan beliau adalah seorang Nabi dan Rasul yang termulia, yang afdal dari seluruh para Nabi dan Rasul alaihimussalatu wassalam, yang diperuntukkan untuk umat terakhir, umat Islam. Maka melalui kitab ini, salah satu landasan pokok yang ketiga adalah ma'rifatun nabi, mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam. Mengenal dari sisi segala sisinya, dari sisi namanya, dari sisi negeri beliau, kapan beliau dilahirkan, bagaimana pertumbuhan hidup beliau, negeri mana yang beliau hijrahi, sebanyak mana umur beliau sallallahu alaihi wasallam, termasuk pembagian-pembagian umur beliau, termasuk terkait dengan pembagian-pembagian masa di mana beliau hidup di alam dunia ini. ta'rifuha aydan qabla an-nubuwwati wa ba'daha. Engkau harus tahu juga bagaimana keberadaan beliau sebelum kenabian dan sesudahnya. Maka di sini perlu kita membuka kitab-kitab sirah nabawiyah. Sudah seharusnya bagi seorang sunni salafi, selain dia pelajari, dia tahu akidah, dia tahu manhaj, dia tahu permasalahan fikih, maka sisi lain yang tidak bisa dikesampingkan adalah dia pelajari tentang sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dia menyelami sirah beliau dari awal sampai yang terakhir, maka akan menumbuhkan keimanan, menumbuhkan kecintaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan faedah-faedah yang lainnya. Maka harus tahu pula bagaimana sebelum kenabian dan sesudah kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa qabla al-hijrati wa ba'da al-hijrah. Engkau tahu bagaimana sejarahnya beliau sebelum hijrahnya ke Madinah, dan bagaimana setelah hijrahnya pula beliau di sana. Berapa masa lama beliau di sana, yang kemudian beliau kembali ke Mekah dengan izin Allah Jalla wa'ala untuk menaklukkan Mekah dengan kemenangan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka tidak cukup mengetahui secara global, perlu mengetahuinya secara rinci, kapan terjadinya, tahun berapa, berapa lama, siapa yang hijrah bersama beliau, dan seterusnya. Maka sisihkan waktu untuknya. Belajar akidah, belajar manhaj, juga perlu kita belajar pula tentang sirah. Sirahnya Nabi, sirahnya para sahabah, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan berikutnya dari generasi yang mulia, para a'immah, para imam ini, imam yang itu. Nah, semakin memperkaya perbendaharaan kita terkait dengan sirah. Bukan hanya sekedar memperkaya, tapi memang kita dituntut untuk mengetahuinya. Untuk apa? Untuk menumbuhkan cinta kita kepada mereka, untuk menggugah semangat kita melalui belajar sirah. Seorang yang lemah semangatnya, dianjurkan baginya untuk membuka sirah. Bagaimana perjuangan, perjalanan hidup para salafus saleh. Katanya cinta kepada salaf, tapi tidak tahu masing-masingnya mereka. Satu, dua, bahkan banyak yang tidak tahu. Tahu tuntutan bahwa harus cinta kepada mereka, tapi tidak tahu keberadaan masing-masing mereka. Maka bagaimana akan menumbuhkan kecintaan yang hakiki? Maka mengenal bagaimana hijrahnya, sebelum hijrahnya beliau dan sesudahnya. Ta'rif kaifa ibtada'a bil wahyi. Engkau juga harus tahu bagaimana dimulainya wahyu. Bagaimana peristiwa terjadinya awal turunnya wahyu. Alaihi salatu wassalam. Wa mata ibtada'a bil wahyi. Dan kapan pula dimulainya wahyu yang Allah turunkan kepada beliau alaihi salatu wassalam, yang tidak bisa kita bahas untuk secara cepat-cepat dalam majelis yang singkat seperti ini. Perlu dikupas, dibahas, perlu waktu. setidaknya dari antum sendiri terbantukan dengan belajar, dengan membuka-buka, dengan membaca literatur yang sahih. Nah, pelajari. Jika itu ada di maktabah kita, di perpustakaan kita, maka buka. Alhamdulillah, melalui ta'lim hari ini, ta'lim yang lalu, tergugah untuk kita ingin membuka pelajaran sirah. Nah, nanti akan dirasakan bagaimana manfaat atau sentuhan apa yang kita baca dari sirah tersebut. Wa ma hiyal ayah allati tadullu ala nubuwwatihi, dan ayat apa yang menunjukkan tentang kenabian beliau. Wal ayah allati tadullu risalatahu, dan ayat apa pula yang menunjukkan tentang risalah beliau. Ayat yang menunjukkan beliau ditetapkan sebagai nabi, dan ayat mana pula yang menunjukkan beliau ditunjuk, ditetapkan oleh Allah sebagai ar-rasul. Ta'ti bil ayat allati tadullu ala nubuwwatihi, datang dengan ayat-ayat yang menunjukkan kenabian beliau. Wal ayat tadullu ala irsalihi, datang pula ayat-ayat yang menunjukkan tentang risalah beliau, diutusnya beliau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun harus tahu. Jadi memang bukan sekedar tahu. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Titik, sampai di situ. Tidak tahu seluk-beluknya sama sekali. Nah, kalau itu kita rasakan, maka bersegera kita untuk menyempatkan waktu mempelajari sirah beliau. Maka dengan itu akan dirasakan kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Fala budda an ta'rifa hadza, maka mengharuskan kau tahu. Ta'rifu nasabahu, engkau pula harus tahu nasab beliau. Min ayyi qabilatin, dari kabilah mana beliau itu, urutan-urutan sanadnya. Kadang mungkin rata-rata paling banter Muhammad ibnu Abdullah, atau juga agak sedikit lumayan Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib titik. Ternyata urutan sanad beliau sampai kepada Nabi Ismail, Nabi Ismail putra Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana setidaknya tadi telah kita baca bersama dalam matan Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim, dari kabilah Bani Hashim. Dan Hashim itu siapa? Min Quraisy, ya, dari suku Quraisy. Siapa Quraisy itu? Minal Arab, dari bangsa Arab. Arab itu siapa? Min Dzurriyyati Ismail, keturunan Ismail alaihi salam. Siapa Ismail itu? Ibnu Ibrahim Al-Khalil, putranya Nabi Ibrahim Al-Khalil, nabi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. 6. Maka mengharuskan tahu nasab beliau jika perlu dihafal. Li'annal Arab qabail. Ada titik koma. Kenapa perlu tahu nasabnya dari kabilah mana? Karena al-Arab qabail. Bangsa Arab itu terdiri dari kabilah-kabilah, suku-suku. Qabail jamaknya qabilatun. Ini antum bubuhkan dalam catatan, mufrad jamak, tunggal jamak, tunggalnya ini, jamaknya ini. Al-aslu itu tunggal, al-usul jamaknya. Naam. Apalagi yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Dan sekian dari bentuk-bentuk kata tunggal dan kata yang jamak. Maka salah satunya pula qabilah, jamaknya qabail. Bangsa Arab terdiri dari sekian qabilah-qabilah. Wa huwa arabiyyun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Arabi, seorang yang berasal dari bangsa Arab, bila syakkin, tanpa diragukan lagi. Wa huwa arabiyyun, seorang yang dilahirkan, ditakdirkan oleh Allah dari kalangan bangsa Arab. Nah, padahal sekian nabi dan rasul rata-rata atau bisa dikata mayoritas dari Bani Israel. Hanya beberapa saja dari kalangan bangsa Arab. Itu pun tidak menjadikan Yahudi mau menerima dengan lapang dada nabi dan rasul yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebabkan karena apa? Hasad. Hasadan min anfusihim, sebab hasad pada diri mereka, kenapa justru Muhammad yang terakhir itu bukan dari kalangan kami juga? Kenapa kau ditakdirkan dari bangsa Arab? Mereka cemburu, mereka tidak terima. Ketika ternyata Allah lahirkan beliau sallallahu alaihi wasallam dari suku atau dari kabilah yang bukan dari Bani Israel. Fala budda min ma'rifati hadhihi al-asya. Apa arti la budda? Mengharuskan, atau suatu hal yang mesti. Fala budda min ma'rifati hadhihi al-asya, maka sudah mesti, mengharuskan untuk ma'rifati hadhihi al-asya, mengetahui itu semua tadi yang di atas, anir rasuli sallallahu alaihi wasallam, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ternyata ada yang belum kita tahu dari kriteria-kriteria yang disebutkan penjelasan di atas tadi, bersegeralah untuk tahu. Jangan dibiarkan tidak tahu. Nah, obatnya atau solusinya tidak tahu adalah belajar. Dibaca, dikaji, dikupas. Tahu sedikit, nanti nambah lagi sedikit, nanti nambah lagi sedikit, terus akan menjadi bukit. Ya. Kalau kita tidak, belum juga teranjak, tersentuh hati kita, maka berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa kita berada di atas hidayah dan taufiknya, untuk istiqamah, untuk senantiasa dicondongkan hati kita cinta kepada al-haq. Salah satunya adalah cinta kepada Rasulnya, dan dalam bentuk cinta tadi adalah mempelajari sirah beliau sallallahu alaihi wasallam. Banyak waktu kita, 24 jam dalam sehari. Dikemanakan itu? Kerja, ya sudah kerja. Pulang, capek. Nah, masa baca seperempat jam aja, setengah jam tidak sempat. Kalau tidak ada jadwal taklim. Males mau ngambil bukunya di rak atau di perpustakaan di sisi sana. Ya ambil, begitu ingat, ambil taruh di depan antum. Kalau memang sudah punya. Begitu muncul keniatan, semangat, jangan dibiarkan. Langsung pegang kitab tadi, buka kitab itu, paksakan. Masuk jannah itu perlu dipaksakan. Kalau nuruti maunya kita, semaunya, kalau kita punya waktu nanti saja, santai-santai, tidak nyampe-nyampe. Dipaksakan nanti akan muncul kecintaan. Nah, maka dengan itu apapun, bukan hanya kita mau mempelajari sirah, tapi dalam bentuk ketaatan-ketaatan yang lain, sedikit memang perlu dipaksakan. Perlu perjuangan, mujahadah, kesungguhan. Ngalahkan malas kita, hawa nafsu kita maunya begini, kita singkirkan. Demi melakukan ketaatan kepada zat yang kita sembah, zat yang menciptakan kita, zat yang telah memberikan rezeki kepada kita. Mau nunggu kapan? Mati mendadak sudah sekian kali kita dengar. Nah, jangan kita pastikan bahwa kita masih lama di dunia. Maka perhitungkan dengan waktu, umur kita setiap saat sangatlah berharga. Waktu itu di hadapan Islam. Maka mengharuskan untuk mengetahui itu semua tentang kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. Titik koma. Kenapa? Bi antadrusal ayat. Yaitu engkau pelajari ayat-ayat Allah. Pelajari. Karena ilmu tidak datang begitu saja, tapi perlu perjuangan, dipelajari. Tidak harus langsung banyak, sedikit demi sedikit, satu ayat, setengah ayat, tapi terus. Wal ahadith, engkau perlu pelajari hadith-hadith. Al-muta'alliqah, yang berkaitan bihadihil masail. Terkait dengan masalah-masalah ini. Wa tanzur fi siratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Engkau perhatikan pada sirahnya beliau, wa da'watihi, dan bagaimana dakwah, perjalanan dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dibaca, diperhatikan, dicerna. Bukan cepat-cepatan. Tapi dibaca dengan seksama. Kenapa perjalanan beliau? Bagaimana dakwah beliau? Apa yang bisa kita serap? Bukan sekedar tahu. Nah. Titik koma. Li ajli an ta'rifa. Agar engkau mengenal atau mengetahui hadihil umur. Tentang perkara-perkara tadi, an nabiyyika, dari nabimu, allati anta ma'murun bittiba'ihi, yang mana engkau diperintah untuk mengikuti beliau. Waliktidak bihi, diperintah pula untuk meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang Allah minta dalam kehidupan dunia ini. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kalian kepada Allah. Dan taatlah kalian kepada Rasul. Yang memerintahkan adalah Allah. Untuk taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Faman ata'ar rasul faqad ata'allah. Siapa yang taat kepada beliau, maka dia berarti taat kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Sampaikan oleh Muhammad, jika mereka menyatakan cinta kepadaku, kepada Allah, maka ikutilah ajaranku. Ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada tempat kita untuk lari ke sana, ke sini, mau cari jalan lain, jalan keselamatan yang mana. Melainkan kita dituntut dalam kehidupan dunia yang sementara ini adalah kalau ingin selamat adalah mengikuti apa yang Allah minta kepada kita. Maka akan bahagialah kita di akhirat kelak. Sebaliknya siapa yang menyelisihi, siapa yang enggan, maka dia akan sengsara, dia akan rugi. Demikian Syekh Al-Fauzan memberikan mukaddimah terkait dengan kata yang dicetak tebal, al-aslu as-salithu, pokok yang ketiga. Kemudian beliau kembalikan lagi pada matan dengan ditandai tulisan tebal lagi. Qauluhu, perkataan beliau, maksudnya beliau di sini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Bukankah disebutkan pada matan seperti itu? Wa huwa Muhammad Ibn Abdullah Ibn Abdul Muttalib Ibn Hashim. Bahwa beliau itu namanya sebagaimana tersebut. Dijelaskan oleh beliau lebih lanjut, hadza ismuhu wa nasabuh. Ini merupakan nama dan nasabnya beliau. Siapa nama beliau? Ismuhu Muhammad alaihi salatu wassalam. Nama beliau Muhammad alaihi salatu wassalam. Walahu asma, dan beliau juga punya nama-nama ghairi Muhammad, selain Muhammad. Asma kata jamak. Nam, apa bentuk tunggalnya? Tulis di catatan kumpulan perbendaharaan tunggal dan jamak. Asma tunggalnya ismun. Ma ismuka, siapa namamu? Nah, maka asma di sini bukan nama sahabiyah. Ada seorang sahabiyah bahkan itu putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum, asma. Namun asma di sini secara bahasa. Walahu asma, beliau punya nama, sekian nama-nama ghairi Muhammad, selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakin asharuha, ashara asma'ihi, tapi yang termasyhur, yang lebih dikenal asma'ihi, nama beliau Muhammad. Antum kasih tanda garis tebal kata Muhammad. Nah, sebagaimana halaman sebelumnya juga disebutkan, wa huwa arabiyyun, beliau dari kalangan bangsa Arab. Yang termasyhur adalah Muhammad. Qad dzakarallahu dzalik, Allah jalla wa ala telah sebutkan itu. Fil Qur'an, di dalam Al-Qur'an, fi iddati ayat, pada sekian ayat-ayat Al-Qur'an. Iddah itu banyak, bukan hanya satu ayat saja, tapi sekian ayat-ayat, di antaranya Muhammadun Rasulullah. Di surat Muhammad, surat Al-Fatih, surat Al-Fatih ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana Sima hum fi asaris sujud, sampai akhir ayat. Salah satunya pada surat itu Muhammad Rasulullah, sebagai rasulnya Allah. Wa qauluhu juga firman-Nya Allah Jalla wa Ala. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Ali Imran 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa'imma ta'awqutilan qalabatum ala aqabikum ila akhiril ayat. Dan tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul. Qad khalat, telah berlalu. Min qablih, sebelum beliau. Ar-rusuluh, para rasul. Ar-rusul, jamaknya ar-rusul. Tulis. Sudah berapa ini? Kalau mau dikumpulkan. Tapi kalau didengarkan saja, dipandangi saja ustadznya, ya lewat. Ya, ar-rusul, jamaknya ar-rusul. Sinnya panjang. Ar-rusul, jamaknya ar-rusul. Sinnya pendek, maka jadilah jamak. Telah berlalu sebelum beliau para rasul. Afa imma ta'u qutilan, apakah beliau tatkala meninggal dunia, ya, ataupun beliau terbunuh, dengan itu engkau berpaling dari beliau, apakah engkau taatnya kepada beliau semasa beliau hidup saja? Kalau beliau sudah meninggal dunia kemudian engkau berpaling, tidak mau taat lagi, padahal beliau telah meninggalkan tuntunan berupa hadis-hadisnya, berupa sabda-sabdanya. Nah, itu maksud ayat ini. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Asy-syahid pada ayat itu ada kata nama Muhammad. Selain Al-Fath, selain Ali Imran, juga surat Al-Ahzab ayat 40. Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum. Tidaklah Muhammad itu aba, seorang ayah, ahadin, salah seorang ayah di antara mir rijalikum, dari laki-laki di antara kalian. Tidaklah beliau seorang sosok ayah salah seorang di antara kalian, melainkan beliau itu seorang nabi dan rasulnya Allah. Maka Nabi Muhammadun naba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Di situ pula kita dapati kata atau nama Muhammad. Berikutnya salah satu surat lagi yang namanya nama beliau. Surat Muhammad. Walladzina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu mir rabbihim. Dan orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh, wa amanu, dan mereka pula beriman juga, bima nuzzila, dengan apa yang telah diturunkan, ala Muhammad, kepada Muhammad. Di situ ada kata nama Muhammad. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, wa huwal haqqu mir rabbihim, dan beliau itu hak adanya, min rabbihim, dari Rabb mereka. Nah, beliau datang diutus oleh Allah itu hak adanya dari sisi Allah. Fadzakarallahu ismahu Muhammadan fi iddati ayat. Siapa yang bisa mengartikan kalimat terakhir itu? Sudah bolak-balik loh kata-kata itu. Maka apa selalu mesti ustadznya yang mengartikan. Gantian antum sekarang yang artikan. Fadzakarallah, maka Allah menyebut ismahu, nama beliau, Muhammadan, yaitu Muhammad, fi iddati ayat, pada sekian banyak ayat. Ya, kata-kata itu dua balik-balik itu. Ya, tinggal bahasa Jawanya mau niteni apa enggak. Zakaro itu apa? Allah, ya tetap Allah. Ismahu, tadi sudah disebutkan. Muhammad juga sudah. Fi iddah, pada sekian ayat. Sudah tinggal 1 menit, bahkan yang sana sudah berkedip. Mungkin itu yang bisa kita lakukan pada kesempatan ta'lim malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk antum dan diri saya pribadi. Semakin tergugah kita untuk mempelajari sirah beliau sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu menjadi sebab kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam secara sebenarnya. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.